إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama untuk saling mewasiatkan kepada diri kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kalian perbuat. Ma'asyiral muslimin, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri kita masing-masing dengan kita merenungkan dan memperhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari esok, hari kiamat. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya dia sudah berbuat baik, dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah, bersyukur kepadanya atas anugerah yang Allah berikan tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan hendaknya dia melakukan istiqamah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan apabila dia merasa kurang dalam hal ini, atau dia melakukan kesalahan, maka hendaknya dia introspeksi terhadap dirinya, melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaannya, memperbaiki hatinya. Karena nanti ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, harta bendanya, keturunan dia yang banyak, tidak akan mampu melindungi dia dari siksaan Allah Azza wa Jal. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan yang banyak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Sehingga oleh karena itu, sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Sehingga oleh karena itu Allah mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, carilah bekal karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesucian hati harus selalu kita jaga. Kesucian hati harus selalu kita upayakan dari penyakit-penyakit yang bisa merusak kalbu kita masing-masing, baik itu terkait dengan akidah atau penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal kita dan bisa merusak perilaku kita. Di antara penyakit hati yang sangat berbahaya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkannya, begitu pula nabinya sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari penyakit tersebut, adalah sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, sifat yang mana apabila dia melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya, dia tidak senang, dia tidak suka akan kenikmatan yang diraih oleh saudaranya, bahkan dia lebih senang kalau seandainya kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, dan bahkan dia berupaya untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak kenikmatan saudaranya tersebut. Maka oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, maka kita ingatkan untuk kita selalu berhati-hati dari penyakit ini. Apabila terasa di dalam hati kita ketika kita melihat kenikmatan yang ada pada saudara kita, kemudian kita tidak suka, terasa berat dengan kenikmatan yang ada pada saudara kita, dan bahkan dia berandai-andai agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, dan na'udzubillah sampai pada dirinya sikap untuk melakukan upaya agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, maka kalau seandainya ada hal ini pada dirinya, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung dari setiap orang yang melakukan perbuatan hasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Dan di akhir ayat Allah berfirman, "min syarri hasidin idza hasad." Saya berlindung dari setiap hasad, seorang yang hasad, seorang yang iri apabila dia melakukan perbuatan hasad. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, sungguh betapa banyak dari kaum muslimin yang tertimpa penyakit ini. Padahal perbuatan hasad, penyakit hasad ini akan mendatangkan kejelekan yang sangat banyak, dan bahkan mendatangkan kemaksiatan yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang dua putra Nabiullah Adam alaihi salam di dalam surat Al-Maidah. Watslu alaihim naba bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhir. Bacalah kepada mereka kisah dua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari salah satunya, kemudian tidak menerima dari yang lainnya, sehingga yang pertama pun hasad, yang tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala hasad iri dengan saudaranya, bahkan dia berkata kepada saudaranya, qala la aqtulannak, sungguh saya akan membunuhmu. Akan tetapi saudaranya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian dia mengatakan, seorang putra Adam yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, andai engkau membentangkan kedua tanganmu untuk berupaya membunuhku, maka niscaya saya akan menahan kedua tangan saya karena saya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dan pada akhirnya dia membunuh saudaranya karena hasad, karena hasad. Dan disebutkan oleh para ulama, itulah pembunuhan yang pertama kali yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya hasad merupakan sifat dari bangsa Yahud, bangsa Yahudi. Mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada para sahabat beliau kaum mukminin. Bahkan lantaran hasad tersebut, mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hasad. Ternyata kemuliaan berupa kenabian Allah turunkan kepada bangsa Arab, tidak kepada bangsa mereka Bani Israel, sehingga mereka hasad. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Bahkan mereka mengupayakan dengan hasad yang ada pada diri mereka, mereka mengupayakan kemurtadan dari hamba-hambanya yang beriman, dari kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, wadda katsirum min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Banyak dari kalangan ahlul kitab, mereka berkeinginan agar kalian kembali dari agama kalian, murtad, kembali menjadi kafir, hasadan min indi anfusihim. Semua itu lantaran hasad, lantaran iri dan dengki dari hati mereka. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, tentunya kita berupaya untuk selalu menjauhi dan tidak meniru sifat bangsa Yahud, bangsa yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Banyak dari mereka yang dilaknat oleh Allah dan rasulnya akibat kekufuran yang ada pada diri mereka, akibat hasad yang ada pada diri mereka. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad merupakan parasit yang akan selalu menggerogoti inangnya. Karena perbuatan hasad akan memakan dan membakar kebaikan-kebaikan yang ada pada diri pemiliknya. Sehingga oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Hati-hatilah kalian dari perbuatan hasad, karena hasad itu memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan, sebagaimana api memberanguskan, memakan kayu bakar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya ketika seseorang melakukan perbuatan hasad, sungguh pada dirinya tertanam atau ada pada dirinya sifat atau sikap menolak takdir dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang hasad, apalagi dia melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan kenikmatan dari saudaranya, baik itu dengan penipuan, kedustaan, atau bahkan dia merebut kenikmatan dari saudaranya dengan kezaliman, maka sungguh orang yang melakukan perbuatan hasad tersebut, dia tidak ridho dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak rela dan tidak senang dari takdir Allah berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang lain. Maka ketahuilah seberapa kuat seberapa besar upaya darinya untuk menghilangkan kenikmatan dari saudaranya, namun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, maka niscaya dia tidak akan sanggup untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, kalau seandainya semua umat berkumpul untuk melakukan mudarat kepadamu, untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, mencelakakan dirimu, maka niscaya mereka tidak akan sanggup untuk memberikan kecelakaan kepadamu kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman 'alal mab'utsi rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya hasad itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. yaitu dalam rangka untuk hal yang positif, yaitu dia ketika dia melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya, dia menginginkan kenikmatan tersebut. Akan tetapi dia tidak mengharapkan agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Dia tidak ingin, dia ingin kenikmatan tersebut, akan tetapi dia tidak ingin kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Bahkan dia melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Bahkan dia berandai-andai agar bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan kenikmatan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh saudaranya. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan ghibtah, hasad yang diperbolehkan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fi ada, kecuali dalam dua hal. Rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi, orang yang Allah berikan kenikmatan berupa harta, memperuntukkan harta tersebut untuk rajulun, rajulun au hikmatan fahuwa yakdi biha wa yuallimuha. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan hikmah, ilmu kepadanya, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inilah yang disebut oleh para ulama al-ghibtah, hasad yang positif, hasad yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan di dalam syariat ini. Dia berangan-angan agar dia barakallahu fikum bisa mendapatkan kenikmatan tersebut, dan bahkan dia berangan-angan agar bisa melakukan kebaikan yang sama yang dilakukan oleh orang lain dengan kenikmatan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansur إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين الروهينجيين المظلومين في ميانمار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.